The Roster Asli. Ada Sasa. Sedapnya Indonesia. Golong. Hai, juga halalnya Jawa Timur. Aini Reko. Kapan kita halalin? Aini Reko. Diva Soto. usah.